Berbahagialah orang percaya, dosamu telah diampuni. Sungguh tak terduga karyanya, agung dan perkasa cintanya. Terpujilah Allah Bapa di sorga, jiwaku pada umatnya, ia relakan dirinya disalib agar seluruh dunia diselamatkan.